Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman yang lalu masih membahas seputar iskalat berhubungan dengan permasalahan iradah dan hikmah. Ketika ditanyakan apakah mungkin hikmah-hikmah itu terwujud tanpa ada sebab-sebab, maka bagaimana menjawabnya? Rifqi, nah bahwasanya pertanyaan tersebut pertanyaan yang rusak, pertanyaan yang tidak benar, karena merupakan ketetapan Allah bahwasanya akibat itu tidak akan terwujud tanpa adanya sebab. Baik. Kemudian berhubungan dengan keburukan. Yang ada pada sebagian makhluk. Apakah keberadaan makhluk yang buruk tersebut itu dibenci, dimurkai pada semua sisinya, ataukah ada sisi yang itu dicintai? Indah kabar Zaid. Nah, kalau dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nah maka apabila perkara tadi mengantarkan kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka hal tersebut dicintai dari sisi akibatnya. Nah, walaupun secara zatnya Allah Subhanahu wa taala membencinya, memurkainya. Karena perkara kalau dikembalikan kepada Allah, maka semuanya baik. Naam. Sedangkan kalau dikembalikan kepada hamba, maka bagi hamba, ikhwan, tidak boleh ridho terhadap hal-hal yang buruk tadi. Naam. Tapi ketika telah terjadi, maka dia wajib untuk apa? Untuk memperhatikan sisi hikmah. Perhatikan sekarang pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah. Fa in aradta mazida idhahin lidhalik fa'lam anna asbabal khairi thalathah. Jika engkau ingin tambahan penjelasan untuk hal tersebut, maka ketahuilah bahwasanya sebab-sebab kebaikan itu tiga. Al-ijad, wal-i'dad, wal-imdad. Naam, ijad yaitu penciptaan. I'dad yaitu mempersiapkan, dan imdad memberi bantuan. Fa ijadu hadza khair wa huwa ilallah. Naam. Maka penciptaan ini itu khair, baik. Dan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dzalika i'daduhu wa imdaduhu. Naam. Demikian pula i'dad dan imdad dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah taufik. Taufik dari Allah untuk melakukan suatu hal. Fa illam yahduth fihi i'dadun wala imdadun hasala fihi syarr. Sehingga apabila tidak ada padanya i'dad, tidak pula imdad. Yang disilahkan tadi mudahnya apa? Tidak ada taufik. Maka terjadilah padanya keburukan. Kenapa keburukan itu terjadi? Bisa babi hadzal adam alladzi laisa ilal fa'ili wa innama ilaihi didduh. Disebabkan karena tidak adanya i'dad dan tidak adanya imdad. Naam. Yang hal tersebut tidak kembali kepada fa'il itu sendiri, kepada yang melakukan. Karena dia tidak melakukan, dalam artian tidak memberikan taufik. Hanyalah yang dikembalikan kepadanya itu lawannya. Tapi maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka penciptaan Allah itu bagus. Naam. Demikian pula pemberian taufik kepada hamba itu bagus. Nah, lalu terjadinya keburukan kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada hamba. Dan tidak memberikan taufik ini bukanlah apa? Bukanlah sesuatu yang dinisbahkan kepada fa'il, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena itu Adam. Fa in qila halla amadahu id aujadah. Loh, kenapa tidak memberikan taufik ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan? Qila maqtadatil hikmah ijaduhu wa imdaduhu. Wa inna ma iqtadat ijaduhu wa tarku imdadihi. Fa ijaduhu khairun wa syarru waqa'a min adami imdadi. Maka dikatakan, nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tapi kok tidak memberikan apa? Memberikan pertolongan, memberikan taufik kepadanya. Maka dikatakan, nah, maqtadatil hikmah ma di sini nafiyah kayaknya. Maqtadatil hikmah itu di tempat kalian ada harokat ijadahu enggak? Ijadahu. Nah, maka jelas. Maqtadatil hikmah itu ijadahu wa imdada. Nah, hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut untuk apa? Untuk menciptakan dan sekaligus memberikan taufik. Wa innama iqtadat ijadahu wa tarka imdadi. Hanyalah hikmah tersebut pada perkara itu yang menuntut untuk apa? Untuk menciptakan dan tidak memberikan taufik. Paham? Fa ijaduhu khair, sehingga penciptaannya itu khair, jelas. Wa syar, adapun keburukan, wa qa'a min adami imdadi, terjadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepadanya. Sehingga itu naam tidak dinisbahkan fi'il kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal ini, sehingga tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia buruk, tidak. Fa in qila fa hal amadda al mawjudati kullaha. Fa hal amadda al mawjudati kullaha. Jika dikatakan, oh kenapa tidak memberikan taufik kepada semua yang ada? Qala fa hadza su'alun fasid. Ini adalah pertanyaan yang rusak. Ya dhunnu muriduhu anna taswiyata bainal mawjudati ablagha min ablagha fil hikmah. Wa hadza 'ainul jahl. Orang yang melontarkan pertanyaan ini, menyangka bahwasannya menyamakan antara keseluruhan perkara-perkara yang diciptakan itu lebih tandas dalam menunjukkan hikmah kebijaksanaan. Dan ini adalah kejahilan yang sebenar-benarnya. Balil hikmatu fi hadza at-tafawutul azimu alladhi bainal asya. Bahkan bentuk hikmah yang sebenarnya pada hal ini adalah apa? At-tafawutul azim alladhi bainal asya. Adanya nam at-tafawut, adanya perbedaan yang besar antara perkara-perkara ini. Walaysa fi khalqi kulli naw'in minha tafawut, fakullu naw'in minha laysa fi khalqihi tafawut. Watafawutu innama waqa'a li umurin adamiyah lam yata'allak bihal khalqu, wa illa falaysa fil khalqi min tafawutin. Nah, jadi adanya perbedaan itu kembalinya ke hikmah. Nah, walaysa fi khalqi kulli naw'in minha tafawut. Dan tidak ada pada penciptaan masing-masing darinya itu perbedaan, ikhwan. Pada penciptaannya tidak ada. Nah, setiap masing-masing darinya itu dalam dari sisi penciptaan tidak ada tafawut, tidak ada perbedaan. Nah, karena semuanya makhluk Allah. Nah, wa tafawutu innama waqa'a li umurin adamiyah lam yata'alaq bihal khalqu. Dan tafawut itu hanyalah terjadi dikarenakan perkara-perkara yang tidak ada, yang tidak ada hubungannya dengan khalq. Paham? Tadi baik dan buruk. Kenapa? Karena pada yang buruk itu tidak ada apa? Tidak ada taufik. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak demikian, maka sungguhnya pada penciptaan itu sama sekali tidak akan ada tafawut padanya. Nah, fa in ya'tasa 'alaika wa lam tafhamhu haqqal fahmi. Dan ini kebanyakan kalian seperti itu kan. Wa ini wa ini ya'tadha. Baik. Katakan lain. Apa di situ? Dikasih kejelasan enggak? Baik. Jadi yang cetakan lain yang ya'tadha dibetulkan. Tulis fin nuskhah ya'tasa. Wa huwa akrab. Naam. Maksudnya apa? Sa'uba. Mudahnya apa? Fa in sa'uba 'alaika wa lam tafhamhu haqqal fahmi. Apabila sulit ya atasmu perkara ini untuk engkau pahami dengan gamblang dan kau tidak mampu memahami dengan sebenar-benarnya, kan memang sulit ya tidak? Karena ini ada nau', ya ada sesuatu berdalam-dalam dalam masalah ini. Padahal seandainya seorang mencukupkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya dan merekalah yaitu para makhluk yang akan ditanya. Cukup dalam artian kita yakin semuanya Allah yang menciptakan, semuanya dibangun di atas hikmah, kewajiban kita beramal, selesai. Cuman karena muncul berbagai macam pertanyaan dari ahli bid'ah, terutama dalam masalah ini orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, maka butuh dijawab. Dan yang mampu menjawab ini ya para a'immah, yang memang mereka betul-betul mumpuni untuk membongkar syubhat-syubhat mereka. Cuman kalau sudah berusaha ternyata juga tidak paham, faraji' qaulal qa'il, maka kembalilah kepada apa? Perkataan banyair, idza lam tastati' syai'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Ya, mudah jadi. Ya, Umair. Idza lam tastati' syai'an fada'hu, jika engkau tidak mampu sesuatu, maka tinggalkan, tidak usah memaksakan diri. Apalagi pada perkara yang seperti ini. Akan ruwet sendiri kalau memikirkan mumet. Nah, Kalau tiba-tiba disambar syaitan dalam kondisi kebingungan, bisa menyimpang. Idza lam tastati' syai'an fada'hu wa jawizhu ila ma tastati'u. Jika engkau tidak mampu sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan menujulah kepada perkara yang engkau mampu. Dan intinya ikhwan fillah, kesimpulan ini bahwasanya al khair wa syar, kebaikan dan keburukan hakikatnya itu mudahnya semuanya adalah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian nisbah kebaikan, ketaatan, kemudian hasanat itu semuanya terjadi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Sedangkan adanya keburukan, karena apa? Allah tidak memberikan taufik kepada si hamba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu memang itu yang pantas baginya dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh si hamba itu sendiri. Sehingga dia tidak diberi taufik. Seperti pada ayat wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka pada ayat ini sangat jelas dibedakan ikhwan penisbatan dan pengembaliannya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja yang menimpamu berupa kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Sedangkan yang menimpamu berupa keburukan, maka dari dirimu sendiri, yaitu apa? Faminallah ay khalqan wa ijadan. Dari Allah itu Allah yang menciptakan, mewujudkannya, memberikan taufik. Sedangkan wahmin nafsik itu karena apa? Karena sebab. Karena engkau sendiri yang menyebabkan, bukan engkau yang menciptakan, tapi engkau yang menyebabkan adanya keburukan itu. Nah, dengan ini akan mudah, ikhwan. Daripada seorang bingung memahami yang disebutkan ini, maka menjadikan pegangan ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan-kebaikan, maka nisbahkan hal itu kepada dirinya karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, yang menciptakan, yang memberikan taufik kepada si hamba. Sedangkan keburukan tidak dikembalikan kepada Allah, tapi dikembalikan kepada diri hamba-hamba itu karena apa? Mereka lah yang menjadi penyebab. Bukan mereka yang menciptakan, tapi mereka itu yang menyebabkan. Adapun kalau dikembalikan kepada penciptaan, maka semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai seperti itu saja. Tapi adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Sebenarnya tadi tidak mau baca, teman, kok baca aja sedikit. Taib. Nak taibih hadza subhanakallah.